warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafunas salihun wa liman ijtama'na hahuna bisababihim wa li ajlihim wa bi barakatihim al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Nahmaduka wa nashkuruka Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, wa bimuqaddimah fadilatil mukarram simbah Kiai Haji Saleh Qasim, matta'an Allah bituli hayatih wa nafa'an Allah bi'ulumih wa adam Allah karamahu fitini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, bil khusus panjenenganipun al mukarram Bapak Kiai Haji Rafiq Sirat beserta segenap kepengasuhan Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Hidayah, para pengurus Majelis Asatid yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo dari jajaran Syuriah Mustasyar A'wan Tanfidiyah berikut banom-banomnya yang dimuliakan, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Mas Haji Imam Nahrawi. Saya panggil Mas karena beliau usianya masih sangat muda. Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang sama-sama kita cintai, kita rindukan, kita banggakan juga Gus Ipul, Kiai Haji Saifullah Yusuf. Gus Ipul niku Gus temenan. Cara emas ngono ukurane 24 karat. Dadi Gus 24 karat. Keranten abae kiai, mbae kiai, buyute kiai, canggae kiai, warenge kiai. Dadi Gus 24 karat. Lek Gus Imam Nahrawi niki Gus 12 karat. Ten mriki soalnya beliau menantu. Asale santri, mahasiswa dipundhut mantu, malah dadi Gus 12 karat, rodok swasta. Enek sing ceramah iki Gus sekarat. Bapak Wakil Bupati beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berkesempatan hadir, juga dari jajaran Muspika, Bapak Kapolsek bersama para anggota dan Ramil beserta para anggota yang kita hormati, tokoh-tokoh masyarakat, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, para santri, putra dan putri yang kita banggakan. Alhamdulillah, malam ini Allah menakdirkan kita untuk berhimpun di tempat yang sangat nyelempit ini. Saya yakin melihat kondisi tempatnya, pesantren ini pesantren tua, pesantren sepuh. Soalnya panggonane nduk desa, nduk pelosok, nduk pinggiran. Ojo tersinggung ancen gunmu yang ini. Rata-rata pesantren-pesantren tua di Indonesia ini tempatnya tenggenen desa, nyelempet untuk pinggiran. Karena ini memang bagian dari taktik Belanda untuk memarjinalkan Islam. Islam sengaja dipinggirkan, mangkane gak ono pesantren sepuh yang tempatnya di tengah kota itu gak ada. Jadi londo itu leh minggirno Islam sampai pondok-pondok pesantren itu gak oleh nduk gone tengah kota. Mesti panggonane nduk pelosok, nyelempet, nduk pinggir. Khusus ngurusi agomo. Gak oleh melu-melu ngurusi dunyo, gak oleh melu-melu ngurus pemerintahan, gak oleh melu-melu ngurus negara. Kiai ini yang ngono urusannya cuma spiritual tok. Gak oleh melu ngurus pemerintahan, gak oleh melu ngurus negara. Akane kiai-kiai sepuh biyen roto-roto ya teklean, sarunge ngepir, kupluke kaya ulune garangan, dikongkon zuhud hut hut hut, gak oleh mangan enak, gak oleh numpak mobil sing apik, gak oleh gawe clana, gak oleh mikir negara, gak oleh mikir pemerintahan. Kitab sing dikaji ya bangsane kitab-kitab tasawuf urusan akhirat tok. Wis mulai ta'limul muta'allim bidayatul hidayah minhajul abidin kifayatul azkia munggah engko ya nang gone ihya ulumuddin terus nduk gone hikam wis ngono iku. Kiai santri pondok-pondok pesantren gak oleh mikir pemerintah, gak oleh mikir negara. Makanya kiai-kiai biyen modele ngono iku. Sampai saiki londone wis minggat, tren seperti itu masih menancap di hati masyarakat kita. Lek kepengin belajar agama yo kudu mulai teko madrasah. Madrasah, pondok pesantren, lek kuliah yo kudu nggone IAIN nang UIN. Lek atik sekolah nang negeri sing biasa diarani sekolah umum, gak kira iso ngaji. Soalnya pelajaran agama itu cuma 2 jam dalam seminggu, gawe pantes-pantesan tok. Lek gak atik dibantu ngaji dhewe, gak kira iso ngaji. Iki tinggalane londo. Sampai saiki wong Jabon iki kadang-kadang sinis memandang kiai. Ono kiai sregep ngaji ya dilokno. Ya pantes ae anjen penggaweane. Ono kiai kok males ngaji ya dilokno. Kiai capopo iku, atau buka kitab. Ono kiai soge ya dilokno. Wong kiai kok uripe gak gelem sederhana. Kiai kedonyan. Engko ana kiai mlewarat, ya dilokno. Anjene gak gelem kerja. Penggaweane muter tasbih karo dodolan kulhu. Wong sugih teko ndi? Engko ana kiai numpak mobil mewah, Mercy, ya dilokno. Iku jelas amplopane kandel. Makane ku Mercy cap amplop. Ono kiai neng melaku, ya dilokno. Kiai gak duwe mobil, itu kiai zaman jahiliyah. Kiai cekelane HP canggih, main gadget, ya dilokno. Kiai orang nyekel kitab kuning, paling ngajine nduwene Syekh Google, radhiyallahu an. Engko kiai HP-ne jadul, ya dilokno. Kiai gak up to date. Kiai zaman purba. Kiai pasang tarif ya dilokno. Kiai gak ikhlas. Adol ayat agama diperjualbelikan. Ngono. Engko lek kiai gak ono tarife ya dilokno. Kane jek dadi kiai penghasilannya gak jelas. Sampai nun sewu ya kiai poligami ya dilokno, menyakiti istri, jahat, kejam, sunah-sunah liane gak dilakoni, sing dilakoni cuma sunah rabi tok. Kiai tajaran ngono. Engko lek kiyaine gak poligami ya dilokno. Kiai gak peka. Gak gelem mikir ya apa perasaane rondo-rondo karo perawan-perawan tuwa iku. Ah serba repot ta. Maka sampean cek dunung. Santri dan pondok pesantren nah sekarang harus bergerak. Maju kados sing dingendikane kalih Mas Nahrawi kala wau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang pemerintahan termasuk politik itu bagian dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu Kanjeng Nabi ku ya rasul, pendakwah. Kanjeng Nabi ku ya bakul, pebisnis ulung, pedagang yang sukses, sampai saudagar kaya raya zaman itu yang namanya Sayyidah Khadijah terpesona jatuh cinta sama Muhammad. Itu satu karena memang akhlake Kanjeng Nabi ku mulia luar biasa, jujur gak pernah bohong, ganteng zahir batine, canggih lek kerja, sukses bisnise. Anda jangan salah. Rasulullah nikah dengan Sayyidah Khadijah usianya 15 tahun lebih muda. Waktu itu Rasulullah usia 25 tahun, Sayyidah Khadijah 40 tahun. Terus anggapanmu ya pantes ae gelem anjene rondone soge. Iku lak utekmu iku. Memang Rasulullah lebih muda 15 tahun, usianya 25 waktu itu Rasulullah. Sayyidah Khadijah udah usia 40 tahun, janda dua kali. Tapi bukan karena kekayaannya itu. Sama-sama kaya waktu itu. Rasulullah waktu itu juga kaya raya, bisnisnya sukses. Menikah sama Sayyidah Khadijah itu maharnya 200 ekor unta merah. Unta yang paling bagus itu unta merah. Sekarang satu ekor harganya kisaran 40 juta. Nah kalau kali 200 berapa? Akeh juta. 40 juta ping 200. Sik Pak Menpora, sik tak hitunge. Aku soalnya ora patek kulino nyekel duwe akeh kaya sampean. Menengo iki urusanku karo menteri. Ngono kono gak level. 8 miliar. Bayangkan Rasulullah nikah sama Sayyidah Khadijah itu maharnya 8 miliar. Gak kaya wong kene nikah mas kawine 50.000 sak legreke. Rasulullah juga jenderal. 27 kali Rasulullah mimpin perang berada di garis terdepan. Rasulullah juga kepala negara, kepala pemerintahan, politisi yang handal. Yo kewendel. Kaya arek iku. Ya ono ya wene sik tumoni iki ono Menpora nang kewendel masyaallah. Kasus PSSI musuhe mafia-mafia tok. Arek iku wani. Jiwa santri yang ngono iku. Meneng tak antem iki ngono. Iki urusanku karo dekne. Ngapunten Pak Menteri, sementara pangkatnya dukur aku karo sampean. Sementara, engko lek ndok ngisor ya siji maneh urusane. Aku kadang-kadang ya butuh kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga pas kalau malam ini berkumpul para ulama dan para umara, karena memang Rasulullah menyatakan ad-dinu wal mulku tau'amani, agama dengan pemerintah itu seperti dua saudara kembar. Iki levelnya rodok dukur, kowe kudu konsentrasi mas. Jangan ngomong sendiri, biar bisa masuk keterangan saya. Ibu-ibu dan mbak-mbak, tolong jangan terpesona memandang saya. Tapi dengarkan kata-kata saya. Gak apa nih udah ini manggonya udah garap dewe ngono. Kita gorong maghrib lu wis teko mau. Ngapunten. Imam Ghazali menyatakan. Ad-dinu ussun wal mulku harisun. Agama itu pokok, tapi agama tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ditata dengan baik. Yang menata ini pemerintah. Makanya sampean titeni yo. Para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara ini lek bangun masjid iku mesti nduk cideke kadipaten. Masjid dibangun dekat dengan kantor kabupaten. Makanya masjid agung ini mesti nduk alun-alun, terus sampingnya itu kadipaten, pinggire kantor pengadilan, pinggire penjara kanggo kawan-kawan ngono iku. Ini sesungguhnya gabungan antara agama, pemerintah, dan keadilan. Iki diterangno tak tinggal mulai. Artinya antara agama, pemerintah, dan keadilan itu jangan dipisah. Lah saiki persoalane sik gak dawa-dawa. Apakah pemerintah itu harus disetempel Islam? Jawabannya tidak harus. Kalau seluruh penduduk negara itu beragama Islam dan semuanya sepakat, monggo. Tapi kalau seluruh penduduk itu tidak beragama Islam semua, ya enggak harus. Enggak harus disetempel Islam. Yang penting syariat Islam diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk ditegakkan dalam tata pemerintahan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, metodene para wali yang diteruskan oleh para kiai termasuk Allahu yarham yang kita hauli malam hari ini seperti itu. Terserah bentuk pemerintahnya mau republik, mau kerajaan. Yang penting umat ini bebas, leluasa dan aman serta nyaman menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunane Kanjeng Nabi. Lah sakniki Islam yang sudah dicanangkan secara baik mulai terganggu. Ada kelompok yang beranggapan seakan-akan umat Islam harus berada di negara yang berlabel Islam, negara yang disetempel Islam. Padahal coba kita pikir, antara setempel karo isi karo lakone itu kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak cocok. Ada yang setempelnya Islam tapi isine gak Islam, amaliyahe gak Islam. Ada yang setempelnya tidak Islam tapi isine Islam, amaliyahe Islam. Iki lek gak dikeke contoh panganan gak iso paham ngene iki. Ono sing wadahe ku kaleng biskuit, isine ancen yo biskuit temen. Ono sing wadahe kaleng biskuit tapi isine gorengan jagung rengginang. Kaya nang omahmu iku. Contoh saiki. Setempele gak Islam tapi amaliyai Islam. Saya setiap berkunjung ke luar negeri. Nang luar negeri gak ngenteni dadi menteri. Kula niku lek tepak ke luar negeri yang bukan negara Islam. Contoh Singapura, Taiwan, Jepang, Hong Kong, Korea. Tahu merono ta? Yo tahu. Ngelapo? Ngarit. Itu negara yang setempelnya ndak Islam, tapi ternyata mereka banyak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Milik kita dirampas oleh mereka. Contoh sederhana, kita akan punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tentang kebersihan, bahkan lambemu apal kabeh an-nadzafatu minal. Yang punya kita, tapi yang mempraktekkan mereka. Di Hong Kong ngarepe menteri iki ya kudu rontok gaya. Saya pernah naik Star Ferry di sungai yang lebar dan luas, subhanallah. Sungai itu jernih, bening, bersih. Saya nyari sampah satu pun enggak ada. Apa itu bekas botol bekas air mineral, apa itu plastik, di sungai itu bersih sama sekali enggak ada. Aku celulu ngelehi lu enggak nemu. Sampai saking beninge air sungai itu, iwak cili-cili lu ketok. Ya Allah, coba kalian jabon gak ketok banyu nih. Wong ketutupan plastik, isek tambah katok, pembalut, BH, gorong batang, gorong vitamin sing trimpul-trimpul itu. Ya Allah, coba mana? Kita punya laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan golonganku orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua. Kan anjuran Islam itu menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Yang punya kita, tapi dirampas oleh mereka. Di luar negeri itu lek numpak kendaraan umum ya, bis tak kereta. Oleh longgo sing nom-nom ini. Terus ada nenek-nenek atau kakek-kakek orang tua naik kerengkel-kerengkel gitu. Enggak ada tempat duduk yang kosong. Ini yang muda yang lagi ada tempat duduknya, dia sontak bangun nolong nenek yang kerengkel-kerengkel tadi dan rebutan didudukan di tempat duduknya. Yang muda ngalah karena menghormati yang tua. Coba ndok Sidoarjo. Itu Pak Longgo ono mbah-mbah munggah bis kerengkel-kerengkel gak kira gelem ngekei Longgo. Malah dilokno tuwek kelautusan. Menengonang omalak wis tambah. Kita punya ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang nyuap dan yang disuap masuk neraka. Iki kono kulek mraktekno masya Allah, koruptor dihukum mati. Kene dirumati. Ngapunten ngapunten. Makanya ono guyonan. Hukuman koruptor itu kan ada tiga cara, cara Arab, cara Cina, cara Indonesia. Kalau cara Arab potong tangannya, cara Cina potong lehernya, cara Indonesia potong masa tahanannya. Loh yang punya kita loh, tapi yang mempraktekkan kok. Mereka mohon maaf, labelnya bukan Islam, tapi mengamalkan Islam. Sementara banyak negara Arab, taruhlah diurut ke Afrika, mulai Sudan, Somalia, penapal tanggung ini. Aku kyo nontok petase sampai tekan Timur Tengah kono, Irak, Yaman, Afghanistan, Syria, Mesir, setempel Islam. Tapi apa yang terjadi di sana? Perang saudara, paten pinaten sesama umat Islam. Jenengan lak kepireng piyambak kabar tenggene Syria sing biyen nduk kitab-kitab iku diarani negara Syam. Pernah terjadi perang saudara yang mati 250 ribu lebih umat Islam, mati di tangan umat Islam sendiri. Itu hampir reda, muncul lagi kelompok umat Islam yang tidak mau menerima sebuah negara, mereka mendirikan negara sendiri namanya ISIS. Iki ISIS cara Inggris, nek cara kene kan semriwing. Sekarang hancur lebur. Coba urip ndak iso tenang, diluk-diluk bom, diluk-diluk bom. Pikiran kok. Saiki sampean ngaji iso tenang, urip tenang, ibadah tenang. Kaya ndek kono. Bapak-bapak tepak ngoloni bojo nduk pinggire ana bome. Lah sampean saiki ngaji tenang wong negarane aman kok. No. Coba wayang ngaji marana bom. Dor. Kaget yo wis anjene bom yo ngagetno ngono iku. Loh ini stempelnya Islam tapi amalnya ndak Islam karena Islam tidak pernah mengajarkan perang sesama umat Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba metode para kiai, meneruskan metodenya para wali pejuang agama di negeri ini, itu pakai teori Al-Qur'an wal yatalattaf. Di tengah-tengah tulisannya gede rupanya abang ini lho. Lah ngoten nggih. Saman ngomong nggih lho gayane cek kaya gelek maca Qur'an. Lah ngono. Berlembut-lembutlah kamu dalam mendakwahkan Islam, dalam mengayomi umat. Jadi para wali menyebarkan Islam ke Nusantara, khususnya tanah Jawa, ini enggak pakai kekerasan, pakai kelembutan. Ini membuktikan bahwa kekuatan Islam itu bukan pada kekerasan, tapi kekuatan Islam itu ada pada kelembutan dalam mensosialisasikan agama dan mengayomi masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman paham napa mboten sing kula omong ngono ngene. Wis tak anggap paham ngono ae senajan ora paham ya salon-alon. Nyantai ngajine ya kudu ngene iki, nyantai dhisik. Aku mek kepengin oleh barokah iki kiai sing dihauli ngoten iki. Kula mboten niat mulangi wong kene kiai-kiai kabeh kok. Aku mau tak omongno to aku igus tapi sekarat. Para wali niku nek nyebarno Islam ten Indonesia mboten melalui pemerintahan. Soale wali sunan-sunan iko, ya termasuk Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, iku duduk pejabat. Ya duduk PNS. Dadi ya gak ono undak-undakan bayaran. Gak ono undak-undakan pangkat. Profesine dagang, ahli agama, relawan mencurahkan hidupnya untuk membangun agama masyarakat, membangun iman dan moral masyarakat, bahkan lebih mementingkan umat daripada kepentingannya sendiri. Carane lembut. Lah apa Islam enggak boleh keras? Kalau terpaksa, mergo dikerasi. Kaya nduk gone Palestina tiap hari dibantai, dibunuh oleh Israel. Dan wis koyo ngono iku ya enggak ada jalan lain kecuali perang. Tapi lek gak ana apa-apa ya aja ngomongno perang. Soale perang iki merubah hukum kok. Wong mateni iki nek secara hukum kan kudu dikisos, tangkep polisi dikisos, tapi dalam perang enggak. Nah terus yang berhak mengumumkan perang niku ya negara, demi kepentingan negara, bukan untuk kepentingan golongan, apalagi perorangan. Gak cocok perang, gak cocok perang, gak cocok perang. Carane lembut. Ngene. Wali sing saiki diterusno kalih para kiai niku, leh nyebarno Islam niku tanpa peperangan. Jadi tidak pernah terjadi perang agama dalam islamisasi di Indonesia. Yang ada itu hanya perang antar kerajaan. Itu karena kekuasaan. Sampean jangan salah. Carane lembut. Ngene, Bu. Bu. Sampai sukses Islam jadi agama mayoritas penduduk Indonesia, hampir 90%. Niku ngene modele. Wali niku nek ngumpulno masyarakat kaya ngeten iki, mboten ditakoni agamamu apa. Soalnya jelas agamanya belum Islam. Waktu itu masyarakat agamane kan sek Hindu, Buddha, Klenik. Klenik iku ya bangsane Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tapi sing ditakokno iku permasalahanmu apa? Persoalanmu apa? Kebutuhanmu apa? Oh anu Kanjeng Sunan, masyarakat mriki niki angel udan. Kekeringan mboten saged tandur. Oh ngono. Ayo saiki ndonga. Waline ndonga. Tandung tandek tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Oh resu-resu dano sing deres. Sing donga wali kok tawer sudane. Lho diparingi udan, iki sing maringi udan pangeran sing hak disembah lan ditaati asmane Gusti Allah. Percados mboten? Percados. Udan tenan kok. Saniki monggo sareng-sareng syahadat. Terus disyahadatno, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngono modele. Kanjeng Sunan, masyarakat mriki niku kathah pagebluk. Akeh wabah penyakit. Bahkan ono esuk lara sore mati, sore lara esuk mati. Oh ngono. Ayo ndonga. Lah awakmu lara apa? Kula lara untu Kanjeng Sunan. Rene tak suwuk. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Disebul waras. Sing maca wali kok ya waras, ana sing maca lambemu ya ditapuki kancamu kon. Oh akeh wabah, akeh pagebluk diwacakno wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu dzalimina illa khasara. Ilang pagebluke, waras kabeh penyakite. Percados mboten iki sing gawe waras pangeran sing hak disembah lan ditaati asmane Gusti Allah. Percados terus disyahadatno. Modele ngono. Masyarakat kene kebutuhane apa? Apunten Kanjeng Sunan, mriki niku paceklik angel golek pangan. Ya wis, akhire karo wali-wali niku digolekno sembako. Kowe guyumu kok kaya gak percaya model. Sunan-sunan iki profesine dagang. Hasile dikek berjuang agama. Lek ono sing paceklek kelaparan, yo dicarikan bahan makanan sampai Sunan Kalijogo sik Raden Syahid Brandal Lokajaya. Diriwangi ngerampasi donyane wong sugih-sugih sing dolem-dolem iki kok dibagi-bagi dindom-dom dokone sing kere-kere ngono iku. Lho kere neng guyu. Ini dalam rangka pemerataan ekonomi kok. Bagi-bagi sembako. Kebutuhane dicukupi, baru dikenalkan dan diajarkan Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lho carane simpati mulo agama yang disebarkan oleh para wali laris manis di Indonesia ini. Belanda jajah Indonesia itu enggak sebentar loh, 350 tahun lebih. Bukan cuma kepingin merampas kekayaan alam Indonesia, Belanda itu juga punya misi menyebarkan agama. Tapi mergo londo ini karo masyarakat kereng. Ngerti kereng nggih? Kejem kereng. Makanya agamanya londo ndak payu. Beda dengan para wali mengayomi masyarakat, welas karo masyarakat dan tidak pernah mengerengi masyarakat. Menengo wis tak pikir ngene. Ngomong yo nontok audiene. Kalau yang diomongi kalangan akademisi yang nganggo bahasa sing rodok keren. Mas sing diomongi arek jemburis tambah gak paham kok. Loh, ngapunten nggih. Lah sak niki kok kuwale. Islame kereng-kereng. Sing ndundum sing bagi-bagi malah agama liya. Yen ngapunten nggih. Sing agama liya lho bagi-bagi sembako, mie, terus gula, minyak goreng, SPP gratis. Wis anakmu tak sekolahno. SPP ini tak bayari aku biaya, tapi aku yang melu agamaku ngono. Agama liya, lek islame dhewe kereng-kereng kok. Islam malah tampil nggawa pentungan. Emboh. Aku kadang-kadang lek mikir ya bingung. Ini malah bikin kesel toh, bikin jengkel toh. Lho terus apa para wali ku gak amar gak nahi mungkar ngono? Sopo sih ngomong gak nahi mungkar? Yo tetep nahi mungkar, tapi carane sing tepat. Emboh. Saiki Islame tampile kepereng-kereng ngono iku kok. Rungono. Para wali yo nahi mungkar, tapi carane sing tepat. Tidak boleh merubah kemungkaran dengan menggunakan kemungkaran. Itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham napa mboten sampeyan? Misale yo ana perda sing gak cocok menurut masyarakat, soalnya kuwi gak anti maksiat. Masyarakatnya demo tuh, tapi demo nih nganggo cara apa tuh jenenge ngono kuwi, kasar, ngawur, anarkis. Wah, akhirnya kantor DPRD diwantemi watu sampai gentengnya kocone pecah kabeh ndak karo-karuan. Ini kira kadang undang-undangnya urung karuan dituruti tapi ngerusak. Gak paham ya wis. Kanjeng Nabi biyen lak ngono to. Eling sampean sing tau tak critakno, Sayyidina Umar tepak lenggah-lenggah kali Kanjeng Nabi. Nduk gone serambine masjid. Terus mara ana wong badui wong desa mlebu masjid nyok. Ngoyo nduk pojokane masjid. Jero masjid iki lho ngoyo. Sayyidina Umar ngerti, ngamuk, pedang diodos, sret. Mungkar itu. Padahal Kanjeng Nabi merintah nek weruh kemungkaran kon rubah nganggo tangan, kurang ajar ya. Nguyuh nang jero masjid, tak ketok konoane. Ditegur sama Rasulullah, "Kalla ya Umar, Umar, ojo ngono. Kate nanti kon. Niku wonten kemungkaran. Kate kon apakno? Ketok." Sik Mar, sik. Ketok yo ketok, tapi engko dhisik. Ngene iki sing bantah, ama kultanya Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Bukankah engkau telah bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Lah itu mungkar ketok. Jare Kanjeng Nabi apa? Ketok ya ketok Umar. Tapi sik ta lah. Iku ngono wong badui, wong ndak ngerti. Mungkin iku Islam anyaran. Dene gak roh, dipikir masjid iku WC umum. Terus mana? Iku lo wonge isek ngoyo, kate kono ya oya oh, ilo. Lah nek wonge melayu oyo nih gak malah tutuk dinding. Wes babah no, sak tutuke, lage tuturoh no. Lah nek saya ngoyo mbok ya oya oh, malah korat karet tutuk dinding oyo. Bijaksana. Lah ini juga saya kita terang no. Kayak lho, iki engko kaitane tok milih pemimpin sing bener, sing tepat, ngono. Ya mengko lho sing mari sambutan mau. Lah ngene. Menengo kon antum wis sono. Mbok wis mulih mbukurung wong e iku mau. Menengo. Kaya tradisi ne wong Jawa lek duwe keluarga mati kanthi slameti 3 dina, 7 dina, 40 dina, 100. Ten mriki nggih tasih nggih. NU temen berarti. Loh. Itu tradisi gak Jawa, gak Madura. Sudah ada sebelum Islam disebarkan di Indonesia. Iku tradisi sebelum Islam itu. Jadi wong biyen iku ya lek duwe keluarga mati, utur telung dinane, pitung dinane, 40 satu sing ngono iku. Kumpul-kumpul, dulur, keluarga, famili, konco, tonggo. Kumpul-kumpul, terus melekan. Gawe ingkung, sajen, dipersembahkan untuk dewa, dewa, dewa, dewa, mbuh, dewa sopo, paling ya dewa semut. Lah sing ngrubung semut tok. Wong biyen lak ngono ah, terus diwacakno mantra, japa mantra iki, japa mantra ngene. Lah melekan suguhane tua. Dadi karo melekane jagongan iki karo yo gawe halaqah majelisan. Tapi kitabe toret, ditoto terus dikeret. Warnane kuning ana pentol-pentole abang ngene iki. Nanti buanting matek kono. Angkuh menika. Para wali datang menyebarkan Islam. Lho itu enggak diberantas secara total. Ndak, tradisi semacam itu karena sudah mendarah daging di masyarakat Jawa, maka dijarkan. Wis tau sing penting paham ngono lho. Tradisinya monggo telung dinane, pitung dinane, 40 satu sik kumpul-kumpul dulur-dulur, keluarga, kanca, tangga ngumpul. Ha opo masak? Tetep masak. Masak sego, masak lawuh, masak sayur, masak o. Tapi ojo gawe ingkung minangka dadi sajen, diganti aran berkat. Tambahi jajan macam-macam, niatono sedekah. Ngono lah, ngombene ganti jahe kopi. Banyu biasa. Ngono, wis ta lah. Dadi sing dhisik iku diganti. Asale maca mantra-mantra, ganti ayat Quran, ganti kalimat thayyibah, ganti istighfar. Ganti tasbih, tahmid, tahlil. Asale lah. Ganti la la illallah, la la illallah, la la illallah. Mirip toh? La la illallah, la la illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mirip kok. Asale mbantingi kartu ni. Ter mati kan ganti cekelit tasbih diputer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri wer wer wer Subhanallah walhamdi, subhanallahil azim, war war war war, subhanallah walhamdi, subhanallahil azim, war. Lho ngono kok diarani syirik iki lho. Wis mbok-mbok wis gak ateng gagas sing ngono-ngono iku tambah garai mecah belah ndak karo-karuan kok. Wis. Terus maneh ngene. Iki gak ngawur, sing ditiru sapa? Ya Kanjeng Nabi. Jauh sebelum Rasulullah lahir, masyarakat Arab wis duwe tradisi tawaf ngubengi Ka'bah. Ya mesti masuk tawaf ngubengi gerdu. Lha iku kate mbantah kok. Tak diciki to. Lah zaman jahiliyah itu tawafnya lek ngubengi Ka'bah iku ambek wudho telanjang bulat. Iku umpama saiki ngono aku gak iso mbayangno arek-arek ngono. Adek dong karepe ana arek wedok iso mencelat kena dongkrake temen. Terus karo maca mantra-mantra ngono iku, maca mantra-mantra sing dipuja-puja, sing disembah-sembah yo berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah itu udah ada. Begitu Nabi Muhammad diutus, lah tradisi tawaf itu enggak diberantas total. Jarno ngumeti Ka'bah tetep aturane sing dirubah islami. Lek dhisik wudho, saiki kudu nutup aurat. Dhisik maca mantra, iki ganti kalimat thayyibah, bacaan Quran, zikir. Dhisik sing disembah berhala-berhala iku, saiki sing disembah Gusti Allah. Lho, carane para kiai iki ngono. Nyuwun pangapunten. Dadi mengemong kepada menengok. Gak melu nyangoni cerewet. Kepada masyarakat. Mbok. Yo modele ku ngomong umat ngono iku. Lah engko terus sinkron. Soale keberhasilan Rasulullah iki sing kudu diconto. Lah iki sing ditiru kalih para kiai iki nggih ngoten niku. Leh nata masyarakat ngene. Tak urut ya. Waduh ndak cukup iki waktune, Mas. Ijin Pak Menpora, minta tambahan waktu. Ini ibarat kerja berarti lembur Pak ini Pak. Berarti kalau lembur kan ada krusnya beda. Pertama, yang dibangun itu imannya dulu. Ngapunten nggih. 13 tahun fase dakwah di Makkah itu menguatkan akidah, mengokohkan iman. Ini bisa kita cermati dari ayat-ayat Quran yang diturunkan di Makkah yang biasa disebut dengan ayat Makkiyah. Itu orientasi pembahasannya ya tentang iman dan akidah. Gini apa nggih? Wis ta langgih lho ben gak ketara goblokmu. Gini apa nggih? Lah nek ngono kan gayane koyo pinter ngono lho. Cek gak ketara. Contoh juz amma. Juz amma itu juz berapa? Oh, cerdas kan. Juz amma itu juz berapa? Saya yakin kalau juz 30 banyak yang hafal, tapi kalau 30 juz agaknya enggak hafal. Itu 95% ayat makkiyah. Makanya bahasannya lah soal iman, soal akidah. Berhasil Rasulullah menanamkan iman, akidah, mensosialisasikan Islam waktu di Makkah 13 tahun. Berhasil sekali. Buktinya orang-orang yang sudah masuk Islam itu kokoh dalam mempertahankan iman. Gak gampang goyah. Contohnya Bilal bin Rabah ketika masih jadi budak, masuk Islam konangan majikane, ngamuk majikane, "Bilal, lapo? Kon melu agamane Muhammad?" "Yo, opo?" "Balik oh nang agama lawas. Ate kon terusno. Tak hukum kon. Hukuman gak wedi, we." Ngono Bilal. Disuruh keluar kembali musyrik gak mau. Akhirnya betul diikat bilang, diseret, dibawa ke padang pasir, diletang-letangkan, dilumah-lumah noil, di siang bolong, yang bawah ini panas pasir yang luar biasa, atas matahari yang membakar. Gak cukup itu, ke dadanya Bilal dijeretkan batu yang sangat besar. Ngomongi yang penting lah kena dipahami itu. Gak ada rewel po. Ayo Bilal, kalau kamu tetap ikut Muhammad, tak perparah siksaan ini. Jeret! Bilal gak goyah, tetap kokoh dalam iman. Walaupun waktu itu Bilal itu baru bisa ngucap ahad, ahad. Mau bilang kul huwallahu ahad itu belum bisa. Ahad, ahad. Kul huwale. Ahad, ahad. Ngono yang ada ngono ustadz sing rondo usil. Kul huwale. Dipermasalahno jadi melecehkan Quran. Sing melecehkan Quran ini sopo to blok, blok. Wong kok gampang e. Aku kadang-kadang gregeten mikir wong-wong ini kadang-kadang rada. Wis gak ngurus ngono-ngono iku lek aku. Sesuk aku wis padha karo sing ngono-ngono iku wis ana. Manut kiai, kiai manut kiyaine, kiyaine manut kiyaine, manut kiyaine manut kiyaine sambung tekan Kanjeng Nabi. Beres. Wis pokoke aja manut sing sanate gak jelas ngono iku. Walaupun dalile ra karuan kulit cahe. Tekele sallallahu alaihi wasallam. Yo ditontok dhisik. Ngene. Ayo Bilal, kalau kamu tetap ikut Muhammad, tak perberat siksaan ini. Ahad, ahad. Jeret batu besar. Bilal tetap ahad, ahad. Ambilkan batu besar lagi. Jeret. Ahad, ahad. Asem iki jare majikane. Iki majikane wong Sidoarjo. Joko no sing luwe gedhe maneh. Ayo kalau kon tetep melu Muhammad tak gedeni lho watune. Gedhe nono. Cruwet. Ahad, ahad. We gak loro. Yo cek menarik ngono lho, Bro. Nek diceritakan secara orisinil ngono ku yo kurang menarik. Wis ditambahi gak masalah ngene iki kok. Terus menengo. Akhirnya konangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus dibebasno, dimerdekakno iku. Lho berarti Rasulullah kan berhasil menanamkan iman yang kokoh. Dan gini Sayyidina Bilal. Yasir itu satu keluarga masuk Islam, konangan masyarakate, ngamuk masyarakate. Yasir, kon melu Muhammad yo, tak hukum kon, tak pateni sak keluargamu. Patenono. Kami siap mati asal mati dalam keadaan Islam dan iman. Dibakar hidup-hidup satu keluarga demi mempertahankan iman dan akidah. Ada lagi kisah seorang sahabiah namanya Sumayyah, sahabat perempuan, dan ini perempuan yang mati syahid pertama dalam Islam demi mempertahankan iman dan akidah. Disiksa oleh kaumnya dengan siksaan yang tidak berperi kemanusiaan, disuruh syirik gak mau. Lah Sumayyah ini kakinya diikat, tangannya diikat pakai rantai besi. Kaki kanan, tangan kanan dijadikan satu, diikat pakai rantai besi. Rantai itu dikaitkan ke kuda. Kuda dicambuk keras, lari kenceng ke arah kanan. Demikian pula kakinya yang kiri disatukan dengan tangan kiri, diikat pakai rantai besi, dikaitkan ke kuda. Kuda dicambuk keras, lari kenceng ke arah kiri. Jadi kuda itu tarik-tarian sampai tubuhnya Sumayyah terbelah jadi dua. Krak. Kan mesti mbayang no antem ini kan. Ini ceritanya mesti ini melankoli sebuah guyu ini. Cerita sedih kok. Mati tidak apa-apa, yang penting dalam keadaan iman dan Islam. Berarti Rasulullah berhasil mendakwahkan Islam, menanamkan iman. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Tapi itu tidak cukup. Kenapa pakai hijrah ke Madinah? Nah, kalau kita pikirkan begitu. Karena memang agama itu bukan hanya vertikal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, tapi agama juga horizontal mengatur hubungan antar sesama manusia. Bahkan hubungan manusia dengan lingkungan itu juga bagian dari agama. Lah nduk gone Mekah kate ngatur masyarakat sing apik, nggih pemerintahan sing apik itu ndak iso. Selalu diancam, diintimidasi karo dedengkote kafir-kafir Quraisy. Jangankan nggih pengajian kayak gini, wong ngulang ngaji lho Kanjeng Nabi ndelik-ndelik sing idan sembunyi-sembunyi di rumahnya sahabat Arqam. Emang selalu diancam sama pimpinan-pimpinan kafir Quraisy bangsane Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Pas iku Abu Gosok gorong ono. Di Madinah lah Rasulullah membangun komunitas masyarakat. Nek cara saiki membangun pemerintahan. Semua elemen, semua agama yang ada di Madinah bahkan direkrut karo Kanjeng Nabi. Diajak bareng-bareng bangun komunitas masyarakat yang baik dengan satu perjanjian saling menghormati, saling melindungi. Akhirnya terus ono piagam Madinah iku lho, lek sampean maca sejarah lak ngono nggih. Lah ngono, cepet ngono. Gak paham ya wis pokoke nggih. Hanya sesaat hidup yang hanya sekejap diolah untuk hidup yang selamanya, hidup yang kekal abadi. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Iki lek wong gak cerdas gak kira paham, sejarno gak apa-apa. Maka kita gak perlu takut mati. Setakut apapun kalau saatnya sudah tiba ya kita pasti banterono. Kita gak perlu takut mati karena setakut apapun kalau sudah saatnya pasti. Ana wong urip kok wedi mati, iki tunggale wong mangan wedi ngising. Wani mangan yo kudu wani ngising. Wani urip kudu wani mati. Lha apa wedi wong mati iku gampang. Saking gampangnya arek cilik-cilik ae lho iso. Makane mati iku gak arek kursus. Iso kabeh. Kita enggak perlu takut mati. Kita juga enggak boleh mencari mati. Kita juga jangan sampai melupakan mati, tapi kita harus merindukan kematian. Karena kematian itu adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah Sang Kekasih Sejati. Para jamaah, kematian bukan akhir dari cerita hidup, tapi justru kematian itu adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sambutlah kematianmu dengan berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zatit takwa. Sebelum ajal tiba, mohon maaf, apa yang menemani kita, apa yang menjadi bekal kita? Rumah megah bagai istana, bergelimangnya harta benda, jabatan kedudukan yang luar biasa. Ketika nafas terakhir tiba, tidak ada yang dibawa serta, dan semuanya tiada guna. Menengok, ini ki angel gak tuh no aa ini ki angel. Sebatang jarum pun enggak dibawa kecuali iman dan amal soleh kita sebagai bekal menghadap Sang Maha Kuasa. Angel ngene iki. Apalagi kalau sudah dirimu terbungkus kain kafan. Saya sekedar mengingatkan. Ingat, kafan itu tidak bersaku. Gak ono kesake. Makane wong tuwa biyen cerdas. Ini pelajaran. Dok ini ono amu dele lawon, buntel wong mati terus dikeisak ning rentel. Tidak bersaku itu pelajaran. Tidak ada serupiah pun yang bisa dimasukkan ke saku dibawa sebagai bekal menghadap Sang Pencipta. Artinya kalau sudah mati seperti itu, yang dinilai Allah bukan berapa banyak hartamu, bukan berapa jumlah duitmu, tapi yang dinilai Allah adalah kau gunakan untuk apa hartamu. Rizki titipanku itu, kekayaan titipanku itu, kau manfaatkan untuk apa. Ibu-ibu, kafan itu juga tidak warna-warni, tidak bisa difashionkan. Harganya murah, Maka Allah tidak memandang seberapa mahal pakaian yang membungkus tubuhmu, seberapa indah pakaianmu. Enggak, yang dipandang Allah adalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari ibadahmu. Mangkane kafan niku polos, gak warna-warni. Yang dipandang Allah tuh warna-warni ibadahmu, warna-warni amalmu. Apa ae sih amalmu, apa ae sih ibadahmu, apa ae sih pengabdian sosialmu? Ibu, kafan itu juga enggak butuh kreativitas ketika menggunakannya. Artinya Allah tidak menilai kafanmu itu modis, keren, gentle, trendy, hits. Enggak, karena yang membungkusmu kain kafan itu, maaf, bukan karya desainer ternama, tapi hanya karya Wak Mudin. Jahitan tangan taleni pocong. Di situ juga tidak bisa ditempelkan titel, gelar, pangkat, jabatan. Gak kena. Masih menteri lo gak kena ditempel nunggu nih kafan gono. Malaikat gak kenal menteri. Akhirnya mungkar nakir lek nakoni ya Menpora gak langsung. Hei Imam Nahrawi langsung. Mungkar nakir kok doain nakoni aku meneng nunggu Anwar Zahid apa? Ustadz ini rapayu. Maka kafan itu putih, bersih, polos, subhanallah. Ini kan simbol. Harapannya nanti ketika kita menghadap Allah, kita bersih dari dosa. Ngoten bu nge? Makanya saya sering sampaikan di mana-mana, jangan bangga. Apa yang akan kita banggakan, apa yang akan kita sombongkan? Punya pakaian bagus, toh yang membungkus tubuh kita terakhir kali di dunia ini cuma kafan collection. Kendaraan mewah yang gak perlu dibanggakan, bukankah kendaraan terakhir kita di dunia ini adalah Keranda Airlines, satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, dan tidak pernah mengalami delay atau penundaan. Rumah mewah gak perlu dibanggakan, bukankah rumah tinggal terakhir kita alamatnya di perung kuburan, mbuh tibo RT piro. Pangkat jabatan terakhir juga almarhum almarhumah. Makanan lezat nikmat gak usah dipamerin, yang menyumbat mulutmu terakhir kali cuma kapas. Ndak gini caranya mayat dijejeli undi-undi ngono ta? Ya ndak. Ini sesungguhnya lu ngaji khol ya kudu ana ngelingno mati ngene iki. Merupakan satu pelajaran berharga buat kita. Makane wong tua biyen iku lek ndongakno mayit muga-muga jembaro padango. Ngelak ngono nggih. Nah, iku terus wong tuwa ngekeki lambang, ngekeki pitutur. Muga-muga jembaro kubure padango. Gak ngawur lho ngono iku wong tuwa biyen. Cek jembar kubure. Mulane lek ngeterno mayit lek kuburan niku lek cara wong tuwa biyen disopapun idangane cret cret cret cret cret cret cret cek jembar. Ngono. Nah, cek padang ngisore dikei lampu. Kak serek kae. Cek gampange sik titik-titik kok serak, serik. Wong ngekei lampu lek kok serik. Kok setelah di gunung no ilmune ini kan pelajaran kulo sama ini dikongkon ngelakoni filosofine mati dibuntel kain, kainnya diarani mori. Perkara limo jonganti kari, rukun Islam limo jonganti kari, sholat fardu limo jonganti kari, ngono sehari lima kali mbok rubah lima hari sekali ngono. Kadung koma itu dirangkep-rangkep usul liver itu subhi wa duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Nah terus lho saya kira digabungnya ya Pancasila limo jangan tiga hari wis ngono. Terus mayite disendakepno ngelingno sing urip kon iku mene yo kate disendakepno ngono iku manembah sebelahe dikei gaman peso ini lho, wong Jawa yang ngarani gaman iku didelok sebelah tangan dikongko nyekeli agama nih gak mayite kok nyekeli gaman mudine gak wani ngedusi kok wis gak iso nyekeli wisan ngelingno sing urip ae cekelono agama nih lak ngono ta mripate diremno dikei kapas templeki duit lho iki filosofi kon niku nek weruh duit meremo. Rata-rata wong wedoki moto duit tenok. Sing lanang duwite akeh lek manggil papah, papah. Sing lanang gak duwe duit ya dipamah-pamah ngono iku. Iku jenenge ada uang abang disayang, enggak ada uang abang di ada duit abang dikempit, enggak ada duit abang di ada fulus abang dielus, enggak ada fulus abang dikeremus ngono iku jenenge. Ada dolar abang tidur di kamar, enggak ada dolar abang tidur di latar ngono iku jenenge. Pelajaran lagi sore di kei lampu wong Jawa yang ngarani dilah iku cek wedi nang Gusti Allah wong biyen gak iso muni Gusti Allah ya Gusti Allah tapi engko ana pelajarane sik tak terangno sik gak salah paham lho wis ya diwadahi pendosa sing pendonga marang sing kuwasa mlaku lho karo ngetutno mayit lho nek cara wong biyen ya dipiyur-piyuri beras piur. Iki maknane kon iku lek duwe beras bagi-bagiin aja mok emplok dhewe. Tanggamu sing gak duwe-duwe lho kek ana. Nah terus karo dikei duwe-duwite receh koin ngono iku. Lapo duwite gak 100.000-an, ya malinge logor. Sing mekul ketok duwe 100.000-an nak dijeretno mayite. Tak mekul ya wis. Perkara rebutan duwit iku. Mangkane ya duwit receh ae. Oh niku cek dikongkon dadi ahli sedekah. Lho ngono lho. Terus dipayungi. Iku asline sing panas lak sing mikul ta. Tapi sing dipayungi kok mayite ayo. Subhanallah. Lho niki Kanjeng Nabi kan tahu dawuh sing artine ngene. Jadikan tahajudmu sebagai permadani di saat dirimu berada di tanah liat. Jadikan amal solehmu sebagai sahabatmu di saat engkau dalam kesendirian. Jadikan bacaan Quranmu sebagai lampu penerang di saat engkau berada dalam kegelapan alam kubur. Makanya lak tepak toh. Pada ngokubure jembaro dalane cocok karo dawuh Kanjeng Nabi niku berarti lek pengen jembar kubure padang dalane ya kudu sregep tahajud kudu ngakehno amal soleh kudu ngakehno leh maca Quran lene gak tau tahajud gak duwe amal soleh gak tau maca Quran mas yo disaponi dalane disumeti lampu sing paling bawenter dhewe merkuri sing cirah iya apa enggak tetep peteng kaya rupamu ajur ya wes salah ya katanya wes gak oleh kok gak iku lho wes sak jam setengah lebih durasine TV lho rati pikir wong-wong ya. Ini waktunya sentek kita mau, padahal TV 9 gak tau kayak apa-apa nang aku ini pelanggaran tok ini ini mbak dolin-dolin tayo apa ini balas, tayang no gak apa-apanya balas padahal ini nayang no aku langsung ratingnya tinggi ini biasanya kan langsung ngono kan mikir bosmu kan mikir kadung kualat hijin salah eh Mas Imam ngapunten yes tak turuti kersane jenengan saya malam ini harusnya libur ditelepon sama Menpora disuwun silaturahim mriki nggih kula kan nembe mawon 3 hari ndak pulang jadi malam ini harusnya kan tak antemi anjene wis penggaweanku ngono iku, Bu. Ngono lho. Nah, tapi namanya melayani umat ya yo apa maneh. Jane malam ini aku libur apalagi ini kan malam Jumat. Lho kan malam libur. Tapi Pak Menpora nelpon, acaranya apa Pak Menteri? Haul, wani haul lagi ya, aku ya insya Allah tak sempat no, tapi ya kudu sumbut. Lah gak korup ya rugi aku. Artinya sumbutnya ya, aku meneh tanggal 26 November juga punya acara. Jadi corowong politik ini aku duono bargaining barter. Nah, aku saiki tanggal 26 Oktober silaturahim rene, 26 November Pak Menteri harus silaturahim ke pondok saya. Lek gak kepingin kualat. Ngono ae aku gampang. Soale tahun kemarin itu janji kate dolene arek-arek santri wis siap kabeh go terbang rebana kate nyambut Menpora tokoh kebanggaane. Lah kok gak sido. Arek-arek lu siap kabeh santri wis ditata ustaz-ustaz wis siap nyambut jam piro jam 1 akhire sik ana acara diundur maneh setengah 2 telepon maneh ajudane asisten iki arek lari mundur setengah 3 mundur maneh sampe maghrib ndak teko-teko iya arek iku sak arek iku sisan arek yang gawe jas iku barang ngene iku bareng tak SMS buri-buri je, mohon maaf Pak Kiai belum bisa silaturahim. Aku yang asem di tenono mana ketemu aku yang ono iki mana tanggal 16 November ada kata kembuh bapak lewang aku yang nyelak-nyelak gak karu-karuan nyelak-nyelak no. Ini besok saya 3 hari gak pulang lagi acara ke Semarang, Wonosobo, Magelang. Habis itu langsung nyambung ke Hong Kong 4 hari. Diomongin orang ngantul ya wis. Ini ya mergo ini diperkosa karo Menpora itu jadi nomor kali ya kula kepengin entuk berkahe sing dihauli. Wes gak sida mari iki engko. Sunnah yo yo menengo. Sunnah-sunahe menengo to saiki. Lek kepingin selamat urip gone zaman sing model koyok ngene iki ya satu-satunya jalannya kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah, haliahnya Rasulullah, kesehariannya Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan sepanjang hidupnya Rasulullah. Kula paringi segedhik mawon mboten kathah-kathah, nimbangane akeh-akeh gak iso nglakoni. Satu, menengo. Tahajud. Karena kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada nilai tahajudnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam bertahajudlah. Pokoknya kamu akan dibangkitkan Allah, ditinggikan derajatmu pada kedudukan yang terpuji. Latihan bangun malam, saya yakin kalau mas-mas udah sering bangun malam, kalian nonton El Clasico. Kalian tidak garap TV, subhanallah. Itu diantara kelemahan kita kalau dihadapkan pada dunia sama akhirat, akhiratnya mesti kalah. Dibangunin untuk tahajud, melungker meneh. Tapi dibangunin nonton bal-balan, woi, woi, ya Allah, ya seperti itu. Saya misalnya sama di duit 100.000 ya. Terus ono panitia santunan yatim jaluk sumbangan 100.000. Pas bareng iku ono pertandingan sepak bola. Wapi yo, di Darjo apa jenenge? Deltras. Ya, lawan Real Madrid. Sampean guyu berarti merendahkan bangsa sendiri kae. Cok ngono. Sopo ngerti sok Deltra sih level sok tanding musuh El Real. Real Madrid iki lek kelakon insyaallah Deltra remek. Eh kira-kira duitmu 100.000 kan kekno panitia santunan yatim mau tak gawe nontok bal-balan. Terima kasih atas kejujuranmu. Jujur gak jujur tak antemi kon. Wele 100.000 kakean saiki 50.000 ae. Nek tuku tiket podo siji ndang dutan. Wapi artis top Via Valen. Nela Karisma. Tasya Resmala. Tambah teko Jakarta yo ono Ayu Ting Ting ono Saskia Gotik. Anak buahku kabeh iku. Nah, terus siji ne podo tiket 50.000 pengajian sing ceramah Akbar Zahid. Ayo duitmu 50.000 kon gawe tiket pengajian tandang dutan. Makasih. Ngerti ngene gak berangkat aku masih mau. Yaitu kita, maka tahajud satu, cirinya orang sholih itu istiqomah dalam tahajud. Walau rokata ini diupayakan, nggih. Latihan nek bengi tangi nggih. Lapo? Piece of the tour mesti ngono. Ngoyo bahasa Inggrisnya kan piece of the tour. Yang kedua, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baca Al-Quran sebelum terbit matahari. Usahakan sebelum melihat dunia ini, matamu melihat Al-Quran. Siapa ngomong matamu dhewe mau? Saya mau gak merene. Masuk kupingmu. Jadi, ibu, sak derenge ningali dunyo netranipun penjenengan damel ningali Quran sebelum memandang dunia, matamu pakai untuk melihat Al-Quran. Baca Al-Quran dengan penuh pemahaman. Lek tembunge para wali maca Quran angen-angen. Subhanallah, istiqomah. Yang ketiga, jangan tinggalkan masjid, terutama di waktu subuh. Sebelum kakimu melangkah kemana-mana, langkahkan dulu ke masjid, karena masjid itu pusat keberkahan. Ke masjid bukan karena panggilannya muadzin, tapi karena panggilan Allah atas orang-orang yang beriman. Ini akhir-akhir ini prihatin masjid-masjid kalau subuh. Termasuk dek kene ngapunten aku gak ngenyek, yakin masjid kene iki lek subuh akean cagake timbang wonge. Yo ora ngenyek ancen yo ngono temen kok. Ya salah konsep kali. Kan saya sering sampaikan azan subuh itu ada kalimat khusus yang beda dengan azan-azan lain. Ada as-shalatu khairum minan naum. Artinya sholat iku luwe apik timbang yo pinter-pinter yo an. Harusnya kayak di Mekah, di Madinah itu loh, kalau mengkumandangkan azan, as-sholatnya panjang, naumnya pendek. Jadi biar sholatnya panjang, tidurnya pendek. Sholatnya lama, tidurnya sebentar. Sholatnya banyak, tidurnya sedikit. Kan kalau di sana gitu adanya. As-salatu khairum minan naum. Wah, dan ditepuk tangan nih. Arek kopla. Jadi sholatnya panjang, naumnya yang pendek. Lah ini kalau diartikan kan gini tuh. Nek diartikan, sholat iku luwe apik timbang turu. Jadi sholate suwe turune dilu. Lah ndok kene gak ngono kok. Wong kene lek azan sholate pendek, naume selanjeng. Naume sing tawa wae sholate pendek. Yo kok sing azan arek nom-nom ini. Wong sing azan wis mambu kuburan. As-salatu khairum minan naum. Tak watuk-watuke no speaker ngono. Lah iku lek diartekno lak male ngene. Salat iku luwih apik timbang turu. Mangkane jok kaget sing krungu padha kelon meneh. Ya mbok saiki ngono model ya. Wis-wis, yang ketiga. Keempat kok ketiga. Iki wis lemburan iki wisan. Keempat. Satu tahajud, dua baca Quran sebelum terbit matahari, tiga. Jangan tinggalkan masjid terutama subuh. Yang keempat, jaga sholat duha. Karena dalam sholat duha itu terdapat kasih sayang dan ridha Allah. Lek jere wong-wong kuwi nglancarno rezeki, mbuh yo mengga. Pengen duit akeh nek aku yo surat tanah. Masuk pemane surate proyek hambalang ya Gus ya. Tapi arek iku kapan delah aku sawet nang aku. Iya ya. Kon meneng aja macam-macam ngono. Kualat kon. Lek aku kan padha gak apa-apa. Lek sampean gak oleh ngono iku ngawur. Ngawur. 12 karat. Ya sik luwung kono sithik ngono. Subhanallah, saya bangga dengan beliau. Termasuk tokoh idola saya beliau. Sawon. Wes-wes. Terus nomor piro ya? 5. Bo! Ono kare ngrungokno e rewel. Bersedekah setiap hari. Jadi tiada hari tanpa sedekah. Karena sedekah itu menolak bala. Bahkan as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu memadamkan murka Allah. Orang yang ahli sedekah itu gak akan dimurkai oleh Allah. Murka Allah jadi padam kalau orangnya ahli sedekah. Didoakan pula oleh malaikat. Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang bersedekah ini ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah. Makanya jangan heran kalau orang ahli sedekah itu gak akan habis hartanya, justru makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Demi Allah gak ada cerita orang kaya jadi bangkrut, miskin gara-gara sedekah, gara-gara nyantuni yatim, gara-gara bangun masjid, pesantren, macam-macam. Tapi malah berlimpah kekayaannya. Betul? Betul? Wes ngono ae. Yang ke 6, mudawamah alal wudu, langgeng nolak wudu. Usahakan punya wudhu secara langgeng. Iku disenengi karo Gusti Allah. Ngendikane Sayyidina Ali, orang itu kalau punya wudhu, itu dia berada pada posisi seakan-akan sedang sholat, walaupun dia tidak sedang sholat. Mangkane disenengi karo Gusti Allah. Nang didongakno karo malaikat dengan dua doa. Satu, ya Allah ampuni dosanya. Dua, ya Allah kasih sayangi dia, berikan rahmatmu kepadanya. Sing terakhir, pituai gak usah akeh-akeh, berarti pitulungan. Istighfar setiap saat. Karena istighfar, dengan istighfar, dengan memperbanyak istighfar, kesalahan dan dosa-dosa kita terampuni. Dengan memperbanyak istighfar, apapun problem dan persoalan yang kita hadapi akan dapat solusi. Mudah-mudahan rong jam bro, iki podo karo ceramai Ustadz Loro. padahal kono ane yang mau siji. Wes bu, nambahi kok terus. Saestu, kula Anwar Zahid. Kayaknya kayak Gus Ipul ya. Kula Saifullah Yusuf. Gus Ipul, calon gubernur. Lek diomong no ngono, cuma omong arek gak ngomong ngono. Beliau ndak ngomong begitu, durung wayahe soalnya. Aku ya tak tiru. Tadi beliau Pak Imam Nahrawi juga, saya Imam Nahrawi juga ngono. Kabeh wis ngerti lek beliau menpora. Besok mbuh menteri apa, iso-iso dadi wakil presiden. Amin ngono. Ya somben ya dadi presiden kan ya. Aku ya presiden rumah tangga. Lah kan gitu, nggih. Donga sesarengan. Yai sing donga Gus nggih. Kula estu nyuwun pangapunten, kula namung ajeng-ajeng berkahipun ingkang dipun hauli. Muga-muga sedaya sing rawuh dipun paringi tambah kuat imane. Ibu tolong ibu ampun bubar rumiyin ngerantos donga saking Rama Yai. Ibu sampun bubar rumiyin para jamaah nggih. Kersane pikantuk berkah, mugi-mugi tambah kuat imane. Tambah sempurna takwane, tambah mulya lan bagus akhlake, tambah istiqomah ibadahe, tambah barokah uripe. Lamun